Thank you. Masya Allah, terima kasih banyak Umi. Spesial buat ibu-ibunya lagi neduh di belakang, yang di sebelah kanan juga. Monggo ibu. buat Adela di sini. Luar biasa Bapak, Ibu, terima kasih. Tasya lagu nemen, aduh dalam ya lagunya. Nyanyi bareng-bareng. Nuansa indah. suara. Semuanya SNC lo. Adalah